Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita insyaallah dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi was Sunnah. Kita masih dalam pembahasan bab yang ke-10 tentang salatul Jumat. Naam, dari Kitabus Shalah. Sampai pada masalah yang keberapa? Yang keberapa? Yang ke-8. Baik. Pada pertemuan yang lalu kita baca 3 masalah ya. Masalah pertama tentang perkara yang diharamkan, di dalam sholat Jumat ya. Itu diantaranya haram berbicara ketika sholat Jumat dalam keadaan imam sedang berkhutbah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan ya, atau memperumpamakan orang yang berbicara di hari Jumat dalam keadaan imam sedang berkhutbah, beliau umpamakan seperti himar yahmilu asfara, seperti keledai yang membawa barang berupa kitab yang tebal-tebal ya. Dan perumpamaan ini seperti yang Allah umpamakan kepada siapa? Orang-orang Yahudi ya. Masalul ladzina humilu Taurat tsumma lam yahmiluha kamatsalil himar yahmilu asfara. Perumpamaan orang yang diberi kitab Taurat kemudian tidak mengamalkan isinya ya, itu seperti keledai yang membawa asfara, yang membawa barang berupa kitab yang tebal-tebal. Keledai membawa kitab, enggak tahu apa isinya, ya, sekedar dibawa, tidak diamalkan. Nah, maka ini merupakan ancaman ya bagi mereka yang berbicara ketika imam sedang berkhutbah. Ya. Juga dalil yang lain, ya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau berkata kepada saudaramu ansit, diam kamu, sedangkan imam sedang khutbah, maka engkau telah berbuat lagu. Ya. Nah, akan mengurangi pahala Jumatnya. Ya. Dan dalil-dalil yang lain yang menunjukkan haramnya berbicara ketika imam khutbah. Ya. Juga telah kita baca masalah yang ke-7 tentang dengan apa seseorang mendapatkan sholat Jumat. Ya. Seorang akan mendapatkan sholat Jumat dengan mendapatkan 1 rakaat, minimalnya 1 rakaat bersama imam. Nah, jika dia tidak mendapatkan 1 rakaat bersama imam, maka hendaklah dia sholat duhur. Nah, kemudian masalah yang ke-8 juga sudah kita baca tentang apa? Tentang sholat sunnah di hari Jumat atau sholat sunnah, ketika sholat Jumat. Sholat sunnah, ketika sholat Jumat. Tidak ada sholat sunnah qobliyah atau sholat sunnah rawatib qobliyah. Nah, yang ada adalah sholat sunnah rawatib ba'diyah, ba'diyah Jumat. Dan sholat sunnah rawatib ba'diyah Jumat bisa dilakukan 2 rakaat minimalnya, bisa 4 rakaat, bisa juga 6 rakaat, berdasarkan dalil-dalil yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Nah, dan disunahkan ketika sholat sunnahnya dikerjakan di masjid, disunahkan mengerjakannya 4 rakaat. Dan ketika mengerjakannya di rumah, disunahkan mengerjakannya 2 rakaat. Nah, baik. Kemudian kita lanjut pada masalah yang ke-9. Al-mas'alatu tasiah, masalah yang ke-9. Kaifiyatu sholatil jum'ah, tata cara sholat jum'at. Sholatul jum'ati rak'atani yujharu fihima bil qira'ah. Salat Jumat itu 2 rakaat yang dikeraskan bacaan padanya, yaitu pada rakaat pertama dan rakaat kedua bacaan padanya dikeraskan, baik bacaan Al-Fatihah ataupun bacaan surat-surat setelah Al-Fatihah. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalik. Kenapa? Naam, harus dikeraskan ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Nah, beliau melakukannya dua rakaat dan dikeraskan bacaannya. Wa fi'luhu sallallahu alaihi wasallam min sunnatihi, dan perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk dari sunnah-sunnah beliau. Wa qad ajma'a ahlul ilmi ala dzalik, dan para ulama telah sepakat tentang hal ini, yaitu bahwasanya salat Jumat itu dua rakaat dikeraskan bacaan padanya. Wa yusannu an yaqra'a fi raqatil ula bi suratil jumu'ah ba'da al-Fatihah wa fi tsaniyah bi suratil munafiqun. Disunahkan pada rakaat pertama imam membaca surat al-Jumu'ah. Ya, setelah Al-Fatihah baru surat al-Jumu'ah, surat al-Jumu'ah. Kemudian pada rakaat yang kedua disunahkan bagi imam setelah Al-Fatihah dia membaca surat al-Munafiqun. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dalam sahihnya. Aw yaqra'a fil ula bi suratil a'la wa fi tsaniyah bi suratil ghasyiyah. Atau disunnahkan bagi imam untuk membaca surat al-a'la pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah dan membaca surat al-ghasyiyah pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Nah. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Yang demikian karena ini adalah perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika salat Jumat seperti ini. Rakaat pertama membaca surah Al-Jumu'ah, rakaat kedua membaca surat Al-Munafiqun. Nah. Kemudian juga kadang-kadang beliau membaca surat Al-A'la pada rakaat pertama dan surat Al-Ghasyiyah pada rakaat yang kedua. Nah, maka dianjurkan, disunnahkan bagi para imam ya untuk membaca surat-surat ini ya ketika sholat Jumat. Nah, terkadang surat Al-Jum'ah kemudian surat Al-Munafiqun dan terkadang surat Al-A'la kemudian surat Al-Ghasyiyah. Nah, dianjurkan untuk mengamalkan kedua-duanya. Baik, ini tata cara ringkas tentang sholat Jumat. Kita lanjut pada masalah yang berikutnya. Al-mas'alatul asyirah, masalah yang ke-10 fi sunanil Jum'ah, tentang sunnah-sunnah dalam sholat Jumat. Apa saja amalan yang disunnahkan ya, yang disyariatkan ketika sholat Jumat. Yang pertama, yusannu tabkir ila sholati lil husul alal ajril kabir. Disunnahkan untuk berpagi-pagi ya, bergegas berpagi-pagi menuju sholat Jumat untuk mendapatkan pahala yang besar. Fa fi hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iktasala yawmal jum'ah ghuslal janabah, thumma raha fi sa'atil ula fa ka'annama qarraba badana." Barang siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandi junub, kemudian dia berangkat di waktu yang pertama, maka seakan-akan dia berkurban dengan seekor unta pahalanya. Seakan-akan dia berkurban dengan seekor unta. Orang yang berangkat di waktu yang ula, di waktu yang pertama. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah faka'annama qarraba baqarah, dan barang siapa yang berangkat pada waktu yang kedua, ya, maka seakan-akan dia berkurban dengan seekor sapi. Ya. Pahalanya seperti berkurban dengan seekor sapi. Ini menunjukkan pahala yang besar, ya. Pahala yang besar yang didapatkan oleh orang yang berpagi-pagi menuju sholat Jumat, ya, bergegas. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man raha fi sa'ati tsalitsa fa ka'anna ma qarraba kabshan." Kabshan aqran. Dan barang siapa yang berangkat pada waktu yang ketiga, ya, maka seakan-akan dia berkurban dengan seekor kambing yang bertanduk. Waman roha fi sa'ati rabi'ah fa ka'annama qarraba dajjajah. Dan barang siapa yang berangkat pada waktu yang keempat, ya, maka seakan-akan dia berkurban dengan seekor ayam, ya, seekor ayam betina. Waman roha fi sa'ati al-khamisah fa ka'annama qarraba baydatan. Dan barang siapa yang berangkat pada waktu yang kelima, ya, maka seakan-akan dia berkurban dengan baydah, sebutir telur. Fa idza kharajal imam hadaratil malaikah yastami'una dzikr. Dan apabila imam telah keluar, ya, itu keluar dari rumahnya mau berkhutbah, ya, imam telah naik mimbar, ya, hendak berkhutbah, hadaratil malaikah, maka malaikat akan menghadirinya. Para malaikat yang bertugas mencatat, naam, ya, di depan, naam, masjid, ya, setelah imam datang, para malaikat, naam, berhenti dari mencatat dan ikut hadir mendengarkan, naam, khutbah Jumat. Yastami'una dzikr, mendengarkan dzikr, yaitu khutbah Jumat. Hadis yang masyhur yang sering kita dengar, ya, diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim tentang keutamaan berpagi-pagi datang menuju sholat Jumat. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan disunnahkannya berpagi-pagi menuju sholat Jumat. Waqala aydan, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Beliau bersabda, "Man ghassala yaumal jum'ah waqtasal." Barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam membasuh, ya, pada hari Jumat, dan dia mandi, yaitu bersungguh-sungguh dalam mandinya. Ghassala waqtasal, itu bersungguh-sungguh, ya, dalam mandinya, benar-benar bersih. Wa bakkara wabtakar, dan dia, naam, bangun pagi-pagi dan juga bergegas datang pagi-pagi menuju sholat Jumat. Kana lahu bi kulli khutwatin yakhthuha ajru sunnati siyamiha wa qiyamiha. Maka baginya, ya, pada setiap langkah kakinya, ya, itu adalah pahala sunnah puasa Jumat dan qiyamul lail, naam, Jumat, ya. Itu qiyamul lail di malam Jumat. Setiap langkah kakinya pahalanya pahala sunnah berpuasa dan sunnah sholat malam. Nah, al-hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Dan masih banyak dalil-dalil yang lain yang menunjukkan disunnahkannya bergegas berpagi-pagi, naam, berlomba-lomba, ya, menuju sholat Jumat. Nah, sehingga di beberapa ma'ahid atau markas-markas dakwah, markas ilmu, nah, mereka meniadakan tadris di hari Jumat, ya. Meniadakan pelajaran di hari Jumat, ya. Artinya libur durus di hari Jumat, agar supaya thalabatul ilm, para penuntut ilmu, bisa berpagi-pagi menuju sholat Jumat untuk meraih pahala ini. Baik. Kemudian yang berikutnya, di antara perkara yang disyariatkan pada hari Jumat, wa yusannul iktisal fi yaumiha, dan disunnahkan untuk mandi pada hari Jumat. Nah, namun yang benar diwajibkan, ya. Diwajibkan mandi pada hari Jumat bagi orang yang mau melaksanakan sholat Jumat. Li hadis Abi Hurairah al-Maldi, dalilnya adalah hadis Abu Hurairah yang sudah berlalu. Maniktasala yaumal jum'ah ghusl janabah, hadis yang tadi kita baca. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandi junub, ya. Kemudian berangkat pada waktu yang pertama, maka seakan-akan dia berkurban dengan seekor unta sampai selesai. Dari hadis tersebut menunjukkan disyariatkannya mandi pada hari Jumat dan hukumnya wajib. Wa yam bagi al-hirsu alaihi wa adamu tarkih, dan seyogianya seorang muslim dia bersungguh-sungguh untuk mandi di hari Jumat dan tidak meninggalkan amalan ini, itu mandi di hari Jumat. Wa bi khasatin li ashabir rawaih al-kariha, terkhusus mereka yang memiliki bau yang tidak sedap, ya. Nah, terkhusus mereka yang memang badannya, nah, gampang keluar bau yang tidak sedap dari badannya, nah, gampang berkeringat, ya. Nah, maka sangat ditekankan, ya, taib untuk mandi pada hari Jumat, karena dia akan berkumpul dengan kaum muslimin. Nah, sedangkan kaum muslimin akan terganggu, ya, dengan bau yang tidak sedap yang keluar dari badan seseorang. Nah, sehingga seorang yang berada di sampingnya tidak bisa khusyuk, ya, dalam sholatnya. Ya, ini mengganggu. Ya. Tidak hanya manusia atau anak Adam yang terganggu, tetapi juga malaikat. Fa innal malaikata ta'adza kama yata'adza banu Adam, karena malaikat itu merasa terganggu seperti halnya anak Adam merasa terganggu. Wa minal ulama man aujabahu, dan di antara para ulama ada yang mewajibkan mandi Jumat, dan ini yang benar, ya, ini yang benar. Li hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu marfu'an, dalilnya adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu secara marfu', yaitu disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ghuslul jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Mandi pada hari Jumat itu hukumnya wajib bagi setiap lelaki yang sudah dewasa. Mandi pada hari Jumat hukumnya wajib bagi setiap muhtalim, lelaki yang sudah dewasa, ya, yang sudah wajib sholat Jumat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Wala'alla al-qawl biwujubihi aqwa wa ahwat, dan bisa jadi pendapat wajibnya, ya, itu adalah pendapat yang paling kuat dan paling hati-hati. Nah, dan ini yang paling benar. Nah, pendapat yang rajih, yang kuat, yang benar adalah wajibnya mandi di hari Jumat bagi setiap laki-laki yang muhtalim, yang sudah dewasa. Wa annahu la yaskut illa li'udhrin, dan tidak gugur kewajiban mandi tersebut kecuali karena uzur. Mungkin uzurnya lagi kurang enak badan, kurang fit, ya, atau sakit atau yang semisalnya, yang menjadikan dia uzur. Nah, kalau tidak ada uzur, wajib bagi seorang untuk mandi pada hari Jumat. Baik, memang ada perselisihan tentang masalah mandi pada hari Jumat. Ya. Nah, jumhur para ulama, mayoritas para ulama berpendapat sunnah. Nah. Baik. Dan sebagian para ulama yang lain berpendapat wajib. Nah. Dan ini pendapatnya Abu Hurairah. Juga pendapatnya Naam, Imam Malik, Imam Ahmad, ya, dan yang lainnya dari kalangan para ulama. Dan ini pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, wajibnya mandi pada hari Jumat bagi setiap orang yang mau melaksanakan sholat Jumat. Nah, karena dalilnya jelas, yaitu hadis yang kita baca tadi, ghuslul jum'ah wajibun ala kulli muhtalim, mandi Jumat itu wajib bagi setiap muhtalim, lelaki yang dewasa yang wajib untuk menunaikan sholat Jumat. Nah, juga dalil-dalil yang lain, nah, yang menunjukkan wajibnya mandi pada hari Jumat. Di antaranya hadis Abdullah bin Umar. Dalil yang lain adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata al-jum'ata falyaghtasil." Barang siapa yang akan mendatangi salat Jumat, maka hendaklah dia mandi. Ini perintah. Dan asal perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukumnya apa? Wajib. Kecuali kalau ada dalil lain atau qarinah yang lain yang memalingkan dari wajib menjadi sunnah atau menjadi hukum yang lain. Selama tidak ada, maka hukum asalnya wajib. Dan di sini tidak ada yang memalingkan perintah tersebut dari wajib menjadi sunnah, tidak ada. Sehingga tetap pada hukum asalnya, yaitu wajib mandi pada hari Jumat. Kemudian, kapan dibolehkannya mulai mandi pada hari Jumat? Kapan dibolehkannya? Nah. Baik, dibolehkan mandi dalam rangka untuk menunaikan sholat Jumat, ya, ketika telah terbit fajar di hari Jumat. Nah, ketika telah terbit fajar di hari Jumat, ya, dari situ mulainya, mulai dibolehkan mandi untuk hari Jumat, yaitu ketika sudah masuk waktu sholat subuh. Ketika sudah masuk waktu sholat subuh. Kalau mandinya sebelum sholat subuh atau sebelum masuk waktu sholat subuh, maka tidak terhitung mandi Jumat. Nah, tidak terhitung mandi Jumat. Nah. Baik. Ini demikian karena awal siang itu adalah dengan terbitnya fajar. Nah, itu masuknya sholat subuh, masuknya waktu sholat subuh. Nah. Kemudian orang yang memiliki dua kewajiban mandi, mandi junub dan mandi Jumat, bolehkah menggabungkan keduanya ataukah harus sendiri-sendiri? Nah, mandi junub dulu, setelah itu baru mandi Jumat. Nah, ataukah boleh digabungkan? Ikhtalafal ulama fi hadhil mas'alah, para ulama berselisih dalam masalah ini. Sebagian para ulama berpendapat boleh menggabungkan keduanya dalam satu mandi. Untuk mandi junub, niatnya mandi junub sekaligus mandi Jumat. Nah, dan ini pendapatnya jumhur mayoritas para ulama atau kebanyakan para ulama. Sebagian para ulama yang lain tidak membolehkan. Nah, gak boleh. Nah, dan ini pendapatnya Imam Malik dan sebagian para pengikut madhab Syafi'i. Artinya dalam madhab Syafi'i sendiri ada perselisihan. Nah, taib. Dan pendapat yang kuat insya Allah adalah pendapat jumhur mayoritas para ulama. Bolehnya dalam satu mandi menggabungkan niat mandi junub dan mandi Jumat. Jumhur para ulama memperumpamakan seperti sholat nafilah. Nah, orang yang sholat sunnah atau sholat wajib dibarengi dengan niat tahiyatul masjid. Ketika seseorang masuk ke dalam masjid, yang otomatis dia disyariatkan sholat tahiyatul masjid dalam keadaan dia belum sholat sunnah rawatib, maka apa boleh dia menggabungkan niat tadi? Artinya sholat sunnah rawatib dia itu sudah mencukupi dari sholat tahiyatul masjidnya. Baik. Dan kalau dia mau menyendirikan atau memisahkan sholat tahiyatul masjid dulu kemudian sholat rawatib dulu, maka ini lebih afdol jika waktunya memang luang. Tapi kalau dia gabungkan, sholat rawatib itu adalah sholat tahiyatul masjid, maka itu sudah cukup. Atau dia masuk dalam keadaan misalkan sholat wajib sudah ditegakkan, imam sudah takbir, maka ketika dia masuk apakah dia harus sholat tahiyatul masjid dulu? Lah, dia langsung masuk ke dalam sholat wajib bersama imam. Dan sholat wajibnya ini sudah mencukupi dari sholat tahiyatul masjid. Tapi mafhum ya? Sehingga boleh. Menggabungkan antara mandi junub dengan mandi Jumat. Kalau dia mau memisahkan, ya lebih bersih lagi. Mandi junub dulu, kemudian setelah itu mandi lagi. Kalau airnya banyak. Baik. Allahul musta'an. Kalau sekarang dia memiliki kedua kewajiban mandi, mandi junub dan mandi Jumat. Kemudian ketika dia mandi, dia hanya meniatkan mandi junub, lupa. Padahal pengennya sekali mandi aja. Tapi dia lupa, hanya berniat mandi junub ketika mandi. Ya. Apakah mandi yang hanya berniat mandi junub ini telah mencukupi dari mandi Jumat? Ataukah tidak? Taib, juga berselisih dalam masalah ini. Dan yang benar adalah tidak mencukupi dari mandi Jumat. Nah, karena niat mandinya adalah niat mandi junub. Ya. Maka untuk mandi Jumatnya harus mandi yang lain. Nah, harus mandi lagi. Kemudian diniatkan mandi Jumat. Nah, dalilnya adalah innamal a'malu niat, sesungguhnya amalan-amalan tergantung daripada niatnya. Baik. Satu lagi ya. Yang ketiga, di antara perkara-perkara yang disunnahkan dalam sholat Jumat, wa yusannu at-tatayyub wa at-tanadzuf, disunnahkan untuk memakai wangi-wangian dan bersih-bersih badan. Bersih-bersih badan itu cukur kumis ya. Nah, kemudian gunting kuku ya, memotong kuku dan yang lainnya. Wa izalatu ma yanbaghi izalatuhu minal jism. Dan disunnahkan menghilangkan apa yang mesti dihilangkan dari tubuh. Kataklimil adzafir wa ghairihi, seperti memotong kuku dan yang lainnya. Nah. Wa tanadzuf amrun zaid alal ittisal. Dan bersih-bersih yang seperti ini tambahan. Tambahan dari mandi. Nah, jadi selain bersih-bersih mandi, juga bersih-bersih badan dengan cara ini. Nah, potong kuku dan lain-lain. Wa yakunu dzalika biqat'ir rawaih al-karihah wa asbabiha. Yaitu dengan memutus bau yang tidak sedap dan sebab-sebabnya. Nah, memutus bau yang tidak sedap dan sebab-sebabnya. Misalkan di antara sebab bau tidak sedap adalah bulu ketiak yang panjang misalkan. Maka apa? Dipotong. Ya, atau dicukur. Nah. Wa hafis syarib. Taib. Kasyu'ur allati amara syari'u bi izalatiha. Seperti contohnya rambut-rambut atau bulu-bulu yang disyariatkan ya, untuk dihilangkan. Wal adzafir, seperti bulu, bulu ketiak, bulu kemaluan, ya, dan yang lainnya dari bulu-bulu yang disyariatkan untuk dihilangkan. Wal adzafir dan juga seperti memotong kuku, ya. Wa yusannu halqul 'anah dan juga disunnahkan untuk memotong atau mencukur bulu kemaluan, ya. Wa nadful ibd dan juga mencabut bulu ketiak. Nah, bagi yang mampu dicabut. Wa taklimul adzafir dan juga memotong kuku. Wa hafis syarib dan disunnahkan untuk memotong kumis, ya. Ma'at tatayyub, disertai dengan tatayyub, disertai dengan memakai wangi-wangian. Li hadisi Salman radhiyallahu anhu marfu'an. Dalilnya adalah hadis Salman radhiyallahu anhu secara marfu', bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaktasilu rajulun yaumal jum'ah wa yatatahharu ma mastata'a min tuhrin wa yadahinu min duhnihi aw yamussa min tibi baitih. Nah. Ila akhiril hadis. Ya. Tidaklah seseorang mandi pada hari Jumat, ya. Kemudian dia berbersih-bersih diri, ya. Semampu dia untuk melakukan bersih-bersih diri, ya. Yaitu dengan cara tadi. Ya, mencukur bulu ketiak ataupun memotong kuku dan yang lainnya. Wa yadahinu min duhnihi, dan dia memakai na'am wangi-wangian. Memakai minyak dari minyak-minyak wangi. Aw yamus min tibi baitih, atau dia na'am memakai wangi-wangian dari wangi-wangian rumahnya. Ya. Misalkan rumahnya ini dipasang bukhur, ya, pasang bukhur, maka dia na'am berdiam di rumahnya supaya bajunya bau bukhur dulu. Ya. Bau bukhur dulu, kemudian dia keluar na'am menuju sholat Jumat. Nah, sehingga dalam keadaan baunya wangi. Ya. Baik. Qala Ibnu Hajar rahimahullah mengomentari hadis ini. Berkata Ibnu Hajar rahimahullah, min tuhrin, arti min tuhrin adalah al-murad bihi al-mubalagha fit tanzif, bersungguh-sungguh dalam berbersih-bersih. Wa yu'khad min adfihi 'ala al-ghusl, dan diambil dari atofnya kepada ghusl, kepada mandi, ya, karena atofnya tadi kepada mandi, yaktasil. Anal murad bihi at-tanzif bi akhdhi syarib wa dhufr wal 'ana. Ini maksud dengan berbersih-bersih di sini adalah mencukur kumis dan memotong kuku dan mencukur bulu kemaluan. Nah. Ini yang ketiga, disunnahkan untuk memakai wangi-wangi dan berbersih-bersih diri, ya. Nah, memotong kuku, mencukur kumis, ya, mencabut bulu ketiak dan yang lainnya. Tapi masih banyak di sana perkara-perkara yang disyariatkan dan disunnahkan pada hari Jumat. Nah, namun insya Allah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Ya. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjut insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. والحمد لله رب العالمين.